السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أفضل الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus belajar dan belajar. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan kita al-amal as-salih, amal yang salih. Karena itulah maksud dari belajar. Kita mampu mengamalkan apa yang kita ketahui. Maka Allah Azza wa Jalla menyiapkan balasan bagi yang beramal. Illa alladhina amanu wa aminus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Kemudian salat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kembali di dalam syarah arkanul iman, syarah rukun iman, dan akan kita ambil masih di dalam al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-iman bil kutub, di antara iman kita kepada kitab, an-nu'mina bi anna al-Qur'an, kita mengimani bahwasanya Al-Quranul Karim muhaiminun ala ma sabaqahu minal kutub. Bahwasanya Al-Quranul Karim menghapus, ya, menghapus kitab-kitab sebelumnya. Dia yang menghakiminya. Dia pula yang menghapusnya. Al-Quranul Karim. Jadi kitab-kitab sebelumnya dihapus oleh Al-Quranul Karim dan dihukumi oleh Al-Quranul Karim. Maka apa yang dibenarkan oleh Al-Quran, maka itu benar. Apa yang disalahkan oleh Al-Quran, itu salah. Hal ini telah diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dalam suratul Maidah ayat yang ke-48, Allah Azza wa Jalla berfirman, وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. Kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan hak. مصدقاً لما بين يديه. Al-Quran membenarkan kitab yang ada di hadapannya. Itu kitab Injil, Taurat, Zabur. Musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi, sekaligus dia menghukuminya dan dia menghapusnya. Qadin wa nasikh. Al-Quran yang memutuskannya, Al-Quran yang menghapus lima sabaqahu minal kutub. Menghapus kitab-kitab sebelumnya, haitsu waqa'a al-khilaf, maka kalau ada perselisihan pertentangan, Al-Quran yang memutuskannya. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, al-muhaimin asy-syahid, jadi saksinya, al-mu'tamanul hakim, yang diamanati, kemudian yang menghakimi. Al-Quran menyaksikan benar, maka kita benarkan. Al-Quran menjelaskan penyelewengannya, maka kita katakan nyeleweng. Al-Quran menetapkan hukum-hukum Allah yang ada di sana, maka kita tetapkan. Al-Quran menghapus apa hukum-hukum Allah yang ada di sana, maka dihapus. Maka yang diamanati untuk semuanya itu menghakimi dan menghapusnya hanya Al-Quranul Karim. Nah, kalau memang demikian halnya, kenapa dengan sebagian sahabat, sebagian tabi'in, mereka membaca lembaran-lembaran Ahlul Kitab? Jawabannya pertama, para sahabat, para tabi'in, kembali ke lembaran-lembaran Ahlul Kitab, sahabat tidak menerimanya begitu saja. Tapi hanya untuk melihat dan menyocokkan. Ya. Karena yang namanya Israiliyat, tingkatannya adalah diragukan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Jadi untuk menyocokkan saja. Bukan itu dijadikan sebagai pondasi. Oleh karena itu, para sahabat itu memperhatikan, membersihkan berita-berita yang tidak sahih yang diberitakan oleh Abdullah bin Salam dan yang lainnya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kana as-sahabatu yamtahinun ma yanquluhu wa yazinunahu bima ya'rifun sihhatahu fayamaluna aw fayalamuna sidqahu. Maka para sahabat itu menguji apa yang dibawakan oleh Abdullah bin Salam dan yang lainnya. Kemudian menakarnya, menimbangnya dengan apa mereka ketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Yang sesuai diterima, yang tidak sesuai maka ditolak. Kemudian, yang kedua, apa yang terjadi itu dilakukan dari kalangan ulama Ahlul Kitab yang masuk Islam. Itu sahabat, ya, mengambil Israiliyat, melihat Israiliyat, ini adalah sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam, atau mereka dahulu Ahlul Kitab kemudian masuk Islam. Demikian juga contohnya Abdullah bin Salam, kemudian contohnya juga Ka'ab al-Ahbar, Wahab ibn Munabbih, dan semisalnya. Yang mana mereka yang menulis lembaran-lembaran tersebut, ini sebagai bentuk tahdits, hanya menyampaikan riwayat semata. Tanpa mengimaninya, kecuali kalau dibenarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Dan ini masuk dalam hadits Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadithu an Bani Israel wala haraj. Sampaikan apa yang datang dari Bani Israel, tidak mengapa. Maka Syekh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Anwarul Kashifah, Ka'ab al-Ahbar dan yang lainnya menceritakan tanabbu'at, prediksi-prediksi akan sesuatu yang akan datang, diketahui benar atau tidaknya dengan kejadiannya. Terjadi berarti benar, tidak terjadi berarti salah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ka'ab itu punya catatan-catatan yang berisikan prediksi-prediksi secara global. Dan dia punya keilmuan dalam menafsirkan hal tersebut. Maka kesimpulannya bahwasanya para sahabat itu, mereka orang-orang adil, mereka orang-orang terpercaya, ya, dalam menghukumi Ahlul Kitab dan kitab-kitab mereka. Oleh karena itu terjadi di kalangan mereka riwayat, ya, wassama, dan mendengarkan berita-berita yang tidak dilarang. Tapi ingat, mereka tidak ada sama sekali mengambil bukti dari kitab Taurat maupun Injil. Tidak ada. Ya. Mereka menjadi patokan mereka Al-Quran dan Sunnah. Adapun itu untuk memastikan dan mencocokkan semata. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibn Abdul Barr mengatakan, "Laisa fil hadith anhum ma yaqdah fis syariah." Tidak ada sama sekali yang datang dari mereka itu yang merusak syariat, yang mendatangkan hukum. Ya, yang ada itu berita-berita yang menakjubkan. Itu yang diceritakan oleh mereka, tidak ada kaitannya dengan perkara agama. Ini yang diceritakan oleh para sahabat dari Bani Israel, yaitu berkaitan dengan cerita-cerita yang menakjubkan. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum." Jangan benarkan, percaya ya ahlul kitab, jangan juga dustakan. Al-Imam Al-Mu'allim mengatakan, "Falam yanha 'anis sama wal istima'." Kita tidak dilarang untuk mendengar. Yang dilarang itu jangan membenarkan, jangan mendustakan. Tentunya ini maksud dengan larangan untuk membenarkan kalau tidak sahih. Ya, adapun yang sahih wajib dibenarkan. Ya, dan wajib untuk diamalkan, bukan karena ahlul kitab, tetapi karena Al-Qur'an yang telah membenarkan. Kemudian telah datang larangan untuk mengambil dari ahlul kitab, dari sebagian para sahabat. Nah, bagaimana dengan riwayat yang mengatakan bolehnya kita mengambil dari ahlul kitab atau dari Bani Israel? Kita katakan bahwasanya sahabat melarang untuk mengambil dari Bani Israel ini sebagai bentuk saddud dari'ah, menutup celah dan jalan. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia sudah menyalin lembaran Taurat, disalin ke bahasa Arab, maka Nabi SAW peringatkan Umar. Amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab? Hai ibn al-Khattab, apa engkau masih ragu dengan apa yang aku bawa? La tas'alu ahla al-kitab an syai'in fa'innahum lan yahdukum waqad dhallu. Jangan kalian tanya ahlul kitab tentang urusan agama, ya jangan. Mereka tidak akan memberikan kalian petunjuk karena mereka telah sesat. Ya. Dan kemungkinannya kalian bisa mendustakan yang benar atau membenarkan yang dusta. Demi Allah, andai kata Musa hidup, tidak ada jalan lain kecuali dia harus mengikuti aku. Maka Umar radhiyallahu anhu mengambil pelajaran dari peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan Ka'ab al-Ahbar. Sampai Umar mengatakan, "La tatrukanna al-ahadith aw la ulhiqannaka bi ardil qiradah." Hentikan menceritakan riwayat-riwayat ahlul kitab, atau kalau tidak, aku akan deportasi engkau ke negerinya orang-orang Yahudi, yaitu bangsa yang telah dirubah oleh Allah menjadi kera. Demikian juga diucapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, "Ya ma'asyaral muslimin, kaifa tas'alun ahlul kitab an syai'? Wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyikum ahdathul akhbar billah." Hai kaum muslimin, bagaimana kalian ini akan bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu, sementara Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabi kalian ini adalah berita terbaru dari Allah, yang itu berita lama itu sudah. Mahdhan lil yushab, murni, tidak ada campurannya. Dan Allah telah memberitakan kepada kalian bahwasanya ahlul kitab itu telah merubah kitab-kitab mereka. Mereka telah memalsukannya, mereka catat dengan tangan mereka sendiri. Mereka katakan ini datang dari Allah guna memperjualbelikan ayat Allah dengan harga murahan. Ambil Al-Quran. Kemudian, membaca Israiliyat, ini lebih utama meninggalkannya. Karena membabil fudul, sifatnya hanya fudul, kelebihan saja. Ya. Dan yang terus membaca berita-berita ahlul kitab, ini akan menyia-nyiakan pokok agamanya. Ya. Tanpa dia punya bekal tentang Islam, maka ini hukumnya haram. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Al-ishtighal bihadhil akhbaril qadimah yaqta'anil ilm." Menyibukkan diri dengan berita-berita lama ini akan menghalangi kita dari ilmu. Kemudian Ibnu Katsir berkata tentang Ka'ab al-Ahbar, "Wa laysa li hadhil ummah wallahu a'lam hajah ila harfin wahidin mimma indahu." Demi Allah, kaum muslimin tidak memerlukan satu huruf pun dari ahlul kitab itu. Tidak perlu kita. Ya. Dan perlu diketahui, ketika kita berdalil dengan syariat orang-orang sebelum kita, bukan berarti kita harus kembali ke kitab mereka yang sudah dipalsukan. Tapi itu hakikatnya kita telah mengamalkan syariat kita karena syariat kita yang membenarkannya. Berkata Al-Qiyah Al-Harrasi rahimahullah, "Al-muradu bi syar'i man qablana," maksud dari syariat orang sebelum kita, "ma hakahu Allah wa rasuluhu anhum," apa yang Allah beritakan, apa Rasul beritakan tentang mereka. "Amal mawjud bidai bi'aidihim famamnu'un ittiba'uhu bila khilaf," adapun yang ada di tangan-tangan mereka, maka tidak dilarang untuk mengikutinya tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kita apabila mengatakan syariat sebelum kita akan menjadi syariat kita jikalau tidak dilisih-lisih oleh syariat kita, jikalau diakui. Dan pengakuannya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil, bukan gara-gara ada di kitab mereka. Andai kata penuh di kitab mereka tetapi syariat Islam tidak membenarkan, maka tidak boleh untuk kita amalkan. Dan perlu diingatkan di sini. Ya, berdalil dengan riwayat-riwayat yang punya sanad tetapi sampai ke sanad Israiliyat, kita temukan suatu kisah atau khabar dibawakan sanadnya oleh tabi'in atau tabi'ut tabi'in tetapi itu beritanya sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan sanad dari mana ini? Ya, tabi'in yang tahu, tapi kok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberitakan, sahabat tidak memberitakan? Maka perlu diperhatikan. Maka lihat, kisah Rabi' bin Sulaiman bertanya kepada Imam Syafi'i, atau mengatakan tentang Imam Syafi'i, "Sami'tu Syafi'i wa sa'alahu rajul an syai'in min amri Nuh." Aku mendengar Imam Syafi'i ditanya tentang berita Nabi Nuh. Faqala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Laita an najidu bainana, anna najidu bainana wa baina nabina syai'an yasih." Coba sekiranya ada riwayat yang sahih antara kita dengan Nabi. Fa kaifa bainana wa baina Nuh? Nah, apalagi antara kita dengan Nabi. Sanad dari Nabi aja andai kata ada bagus. Apalagi sekarang dari kita sampai ke Nabi Nuh, dari mana kita mau dapat sanadnya? Kemudian wa minal iman bil kutub. Di antara iman kita kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. An-nu'mina annama sabaqa minal kutub as-samawiyah. Kita imani kitab-kitab samawi terdahulu sudah dirubah dan sudah diganti, sudah dipalsukan. Sebagaimana suratul Maidah ayat 15, "Ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab." Hai ahlul kitab, telah datang kepada kalian rasul-rasul kami yang menjelaskan kepada kalian banyak hal yang kalian sembunyikan dari kitab-kitab Allah. "Wa ya'fu an katsir," tapi Allah banyak memaafkan. "Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin," telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang terang. Maka kitab-kitab sebelumnya semuanya sudah diselewengkan, dirubah, dipalsukan. Tidak ada satupun yang mendapat penjagaan. Apapun kata orang ini asli, tidak ada. Ya, asli itu hanya Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Hijr ayat 15. "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya, menjaganya. Sebab terbesar kenapa Taurat, Injil, Zabur tidak dijaga, itulah ketetapan Allah. Allah takdirkan. Dan dijadikan dari takdir itu sebab terbesarnya adalah ahlul kitab tidak memperhatikan kitab mereka. Tidak menjaga kitab mereka. Maka oleh karena itu tidak ada riwayat yang mutawatir, berbeda dengan Al-Quran Al-Karim, bacaannya mutawatir yang kita baca ini. Dari riwayatnya Hafs an Asim, ya, kemudian riwayatnya Ibn Kathir, riwayatnya Qumbul, ya, Warsh dan yang lainnya. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, Taurat dan Injil yang ada sekarang ini di tangan Ahlul Kitab, tidak ada berita mutawatir bahwasanya itu dari Musa dan Isa alaihissalam. Adapun Taurat, periwayatannya terputus ketika Baitul Maqdis hancur dan Bani Israel diusir dari sana. Kemudian disebutkan yang menulis kembali Taurat itu adalah seseorang namanya Azir. Ya, dinamakan, dan mereka mengatakan dia seorang nabi. Ini prasangka semua. Sebagian orang mengatakan Azir itu bukan nabi. Ya. Dan Taurat yang ada itu dicocokkan dengan ya manuskrip lama. Sebagian mengatakan bahwasanya ini cetakan tulisan ya ditulis di Maghrib. Ini menunjukkan bahwasanya lafaznya tidak mutawatir dan tidak ada yang menghalangi pasti akan terjadi kesalahan. Ya, pada kitab-kitab tersebut dari orang-orang yang menulisnya kembali, ya entah itu dua atau tiga. Kemudian berkaitan dengan Injil-Injil yang ada pada tangannya orang-orang Nasrani, mereka mengakui itu tidak dicatat oleh Masih bin Maryam. Tidak juga diimla, didikte untuk mencatatnya, tidak. Nah, mulai penulisannya Injil ini setelah Nabi Isa diangkat. Muncul Matta, Matius, Yohana, Yohanes, yang mana keduanya dikatakan sahabat Nabi Musa, Nabi Isa. Tetapi ini tidak diriwayatkan oleh banyak orang sehingga sampai mutawatir. Kemudian ada Injil Markus, ada Luka, Lukas. Keduanya ini tidak bertemu, tidak melihat Nabi Isa alaihissalam. Dan dikatakan bahwasanya mereka tuh menulis sebagian ucapan Isa, sebagian berita Isa, dan mereka tidak mencatat semua ucapan dan perbuatan Isa. Nah, namanya 2, 3, 4 orang, kemungkinan salah pasti ada. Lebih-lebih salah dalam fil Masih. Ya, dikira yang disalib itu Isa alaihissalatu wassalam. Maka dikatakan itu sebabnya taruh salib, ya ada gambar manusia yang seperti ini, ya. Kenapa itu dianggap Isa? Padahal apa? Allah Azza wa sebutkan, wa ma qataluhu wa ma salsuan dan penyelewengan. Taurat, Allah berfirman, taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsiran. Ya, kalian jadikan dia pada lembaran-lembaran, kalian nampakkan separuh dan lebih banyak kalian sembunyikan. Al-Imam Muhammad Al-Amin Syangkiti rahimahullah berkata, qaratis jamak dari kertas, kertas artinya lembaran. Karena lembaran Taurat yang besar, di dalamnya semuanya kebenaran. Lalu mereka ingin menyelewengkannya, ya, maka dicarilah lembaran-lembaran kecil, ya, dicatat di sana berbagai macam hal dari apa yang mereka ingin selewengkan. Dan ditinggalkan lembaran Taurat yang besar, ya, yang asli. Ketika ingin mereka selewengkan, ingin mereka palsukan, mereka mengatakan ini lembaran kami ambil, kami petik dari Taurat yang sesungguhnya. Di tempat ini, di tempat ini. Ya, mana padahal apa? Apa yang dicatat di kertas-kertas lembaran-lembaran kertas itu sudah diselewengkan. Mereka tidak bisa mendatangkan kitab aslinya. Karena kalau dinampakkan kitab aslinya, akan nampak kebohongan mereka. Ini makna dari taj'alunaha atau taj'alunahu qaratis, ya, tubdunaha wa tukhfuna katsiran. Yang dinampakkan, yang diselewengkan, yang disembunyikan yang asli. Maka dijadikan di lembaran-lembaran kecil untuk menyembunyikan yang besar. Sehingga mereka menampakkan apa saja di lembaran tersebut, apa yang mereka sukai. Andai kata dibawa, ya, Taurat yang sesungguhnya, orang akan tahu bagaimana hakikat yang ada di dalamnya. Itu sebabnya mereka pakai lembaran-lembaran kecil agar mudah mereka selewengkan, agar mudah mereka palsukan dan campur aduk Taurat sesungguhnya dengan ucapan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 79, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ. Celakalah orang-orang yang mencatat Taurat itu dengan tangan mereka, kitab mereka dengan tangan mereka. ثُمَّ يَقُولُونَ, lalu mengatakan, هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, ini datang dari Allah. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, untuk memperjualbelikan kitab itu dengan harga murahan. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Celakalah apa yang mereka catat dengan tangan-tangan mereka dan harga, ya, apa yang mereka dapatkan itu. Ini makna dari firman Allah, taj'aluna qaratis tubdunaha. Jadi yang dinampakkan kertas-kertas kecil itu sudah dirubah, yang aslinya disembunyikan. Wa tukhfuna katsira, banyak disembunyikan yang asli dari, ya, lembaran yang asli, ya, Taurat tersebut. Di sana mereka sembunyikan sifat-sifat Nabi SAW yang terdapat dalam Taurat. Abyad musyraban bihumrah, putih campur kemerah-merahan. Maka mereka catat dengan warna tidak seperti yang mereka temukan. Ya, yajidun raba'ah. Yang mereka temukan Nabi itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ditulis apa? Tawilan ya musyadzaba. Tinggi katanya. Panjang. Ja'adu sya'ar yaktubun sabatu sya'ar. Rambutnya ja'ad, agak keriting. Dicatat apa? Sabatu sya'ar, rambutnya lurus. Mereka merubah hakikat dari Taurat tersebut. Maka Allah mengatakan, tubdunaha wa tukhfuna katsira. Yang di lembaran kecil-kecil dinampakkan yang sudah dicampur aduk, dicampur baur dengan catatan mereka, yang asli itu disembunyikan. Dan yang asli itu lebih banyak lagi disembunyikan. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, baddala kathirun minan nasara kathiran min dinil masih. Orang-orang Nasrani telah merubah agama Masih, agama Isa, dengan perubahan yang sangat banyak. Setelah Nabi Isa diangkat beberapa waktu, mereka merubah sedikit demi sedikit, dan tersisa sekelompok yang berpegang teguh dengan agama Isa yang hak, sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih terus tersisa sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Iyad bin Himar Al-Mujashi'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah nadhara ila alil ardh." Allah azza wa jalla melihat penduduk bumi, "Famaqatahum 'arabahum wa 'ajamu illa baqaya ahlil kitab." Allah murkai semuanya, Arabnya maupun Ajamnya, kecuali sisa-sisa ahlul kitab. Dan sisa-sisa tersebut meninggal dunia sebelum Nabi diutus. Nah, Salman al-Farisi masih menemukan hal tersebut. Maka dahulu dia Nasrani, yang sebelumnya Majusi, yang mana Salman ini bersama kelompok yang mengikuti agama Nabi Isa AS. Satu yang ada di Mosul, di Irak, ya, dan satunya nasibin, ya. Satunya lagi di Amuriyah. Dan semua mereka memberitakan lam yabqa ala dinil masih, tidak ada yang tersisa di atas agamanya Isa, illa qal, kecuali sedikit saja. Ila an qala lahu akhiruhum, sampai berkata yang terakhir, lam yabqa alaihi ahad, sudah enggak ada lagi. Kemudian lihat Waraqah bin Naufal, seorang yang Nasrani di zaman jahiliyah, dan dia mencatat Al-Kitab Al-Arabi, ya, dan dia menulis, bisa menulis. Akhirnya Injil itu ditulis dengan bahasa Arab. Abu al-Fadl Iraqi berkata, "Al-zahir anna Waraqah lam yakun mutamassikan bil mubaddal minan Nasrani." Nampaknya bahwasanya Waraqah itu tidak berpegang teguh dengan Nasrani yang sudah dipalsukan. Tidak. Tapi dia berpegang teguh dengan yang sahih, yang berada di atas kebenaran agamanya Isa. Di sini ada satu hal yang perlu diisyaratkan bahwasanya, ya, mana batasan kitab yang telah diselewengkan dan yang tidak diselewengkan? Jawabannya adalah, yang punya hawa nafsu dan tujuan tertentu diselewengkan atau disembunyikan, seperti sifat Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan hukum zina. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menceritakan apa yang diberitakan oleh Abdullah bin Salam tentang Taurat, bahwasanya waktu mustajab itu adalah pada hari Jumat setelah sholat asar. Qala, dikatakan, wa hadhihi as-sa'a ya akhiru sa'a ba'da al-'ashr. Inilah jam terakhir setelah asar. Yu'adzimuha jami' ahli al-milal, diagungkan oleh seluruh agama. Wa inda ahli al-kitab hiya sa'atul ijabah, ahli al-kitab mengatakan itu waktu mustajab. Wa hadha mimma la gharad lahum fi tabdilihi wa tahrifihi, mereka tidak punya tujuan untuk merubahnya, hal ini maka dibiarkan. Wa qad i'tarafa bihi mu'minuhum, yang beriman pun mengakui hal tersebut. Nah, yang dimasuki oleh pemalsuan kitab-kitab itu adalah lafaz-lafaz al-khabariyat, berita-berita. Dan ba'du ma'anil amriyat, sebagian makna perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam berkata, Injil yang ada di tangan Nasrani, seperti inilah dia. Maka diperintahkanlah mereka, an yahkumu bima fiha, untuk berhukum dengan apa yang ada padanya. Karena di dalamnya ada hukum Allah. Karena kebanyakan lafaz dari hukum-hukum Allah itu belum dirubah. Yang dirubah maknanya. Ya. Yang dirubah juga ba'du al-fadil khabariyat, sebagian lafaz berita. Dan sebagian makna perintah. Ya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk mengamalkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama memperhatikan bagaimana lafaznya, ya, bagaimana beritanya, seperti hadis zuhud, qisas, fadhail dan semisalnya. Kenapa? Karena keperluan umat untuk mengetahui hadis perintah larangan lebih daripada, ya, yang berkaitan dengan masalah berita. Maka masalah perintah larangan Allah harus diketahui secara terperinci, ya, karena perintah-perintah Allah Azza wa Jalla mengamalkan la yakulu illa mufassala, tidak bisa kecuali dengan terperinci. Alladhi yajibu ijtinabuhu, demikian yang wajib untuk dijauhi harus benar-benar dijelaskan antara yang wajib ditinggalkan dengan yang tidak boleh, dengan yang ditinggalkan. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Taubah ayat 115, "Wa ma kana Allah liyudhilla qauman." Allah Azza wa Jalla tidak menyesatkan suatu kaum ba'da idh hadahum, setelah mereka diberikan hidayah, "hatta yubayyana lahum ma yattaqun," sampai dijelaskan kepada mereka apa yang mereka harus tinggalkan dan apa yang mereka harus hindarkan. Inilah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang berkaitan dengan al-imanu bil kutub, beriman terhadap kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Dan insyaAllah berikutnya akan kita ambil, yaitu al-imanu bir-rusul, beriman kepada para anbiya, para rasul alaihimussalatu wassalam. Demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Kami ingatkan bagi para pemirsa, jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Dan tibalah saatnya sesi yang kedua. Bagi yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811-390110. Sekali lagi di 0811-390110. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung pada kesempatan ya malam hari ini, kami persilahkan di 0811-390110. Kemudian yang ingin berdialog interaktif, kami silahkan sekali lagi di 0811-390110. Baik, kami menunggu dari para pemirsa. Silakan di 0811-390110. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan sudah masuk dulu dari pemirsa kita. Pertanyaan di sini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau tidak menikah sampai akhir hidup kita, apakah kita bukan umat Nabi Muhammad SAW? Kita katakan bahwasanya yang menolak sunnah Nabi SAW, iya. Tapi kalau tidak ada jodoh, maka kita katakan tidak. Kenapa? Masing-masing orang punya bagian diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Asal dia sudah berusaha, tapi kok ternyata tidak datang juga jodohnya, maka kita katakan inilah bagian dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak perlu bersedih dan tidak perlu susah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811-390110. Baik, kita ambil pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada beberapa artikel yang saya baca tentang doa setelah membaca Al-Quran. Itu sama dengan doa tutup majelis. Sahihkah doa tersebut? Ataukah ada doa yang sahih setelah membaca Al-Quran? Di awal-awal Al-Imam Al-Albani rahimahullah menhasankan. Tetapi setelah itu beliau rujuk dan menyebutkan bahwasanya riwayat itu tidak sahih. Itu subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu tidak sahih. Berarti apa yang kita baca selepas kita baca Al-Quran? Tidak ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kita menamakan anak kita waris tanpa ada abdulnya? Ya. Pertama kita katakan ya al-waris. Ya. Apakah dia nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, apakah itu nama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kita katakan iya. Al-waris min asma'illah azza wa jalla. Namun masalahnya sekarang tidak diberikan abduh. Kita katakan tidak ada masalah. Asal jangan Allah, ya, jangan dinamakan Allah, harus ada abdulnya. Ada beberapa asma, ya, kita katakan tanpa abduh tidak ada masalah. Tetapi andai kata letakkan abduh, maka itu paling bagus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian siapakah yang disalib yang dikira Nabi Musa oleh kaum Nasrani? Pertama, tidak ada manfaatnya kita tahu siapa yang disalib. Yang penting, ya, itu bukan Nabi Isa. Karena yang penting itu bagi kita, apakah Isa apa tidak? Karena itu inti permasalahannya. Adapun, ya, apa siapa namanya, itu enggak ada urusan kita. Yang ada urusan kita, apakah itu Isa apa tidak? Jawabannya adalah tidak. Kemudian ada ini ilmu fudul. Ya. Ilmu yang la yadurul jahlu bihi, tidak mudarat kita tidak mengetahuinya dan tidak ada gunanya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh kita menghadiri undangan 40 hari meninggal? Enggak ada undangan yang wajib didatangi seperti ini karena ini adalah amalan-amalan yang bid'ah di dalam agama. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya. Baik, pertanyaan berikutnya. Silakan bagi para pemirsa. Ya. Di 0811. Baik, kita angkat telepon pertama. Ya, halo. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya, ya. Iya, begini. Orang tua kan sudah meninggal. Rahimahullah. Ya, terus kita merasa belum puas untuk membalas budinya. Itu bagaimana Ustaz caranya kita? Baik, itu saja. Baik, barakallahu fikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami persilahkan bagi para pemirsa di kesempatan malam hari ini yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, kita jawab. Albir, berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal dunia, banyak sebab, banyak jalan. Satu, doa. Dan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, yanqata' anhu 'amalu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah segala amalannya yang akan mengalirkan pahala kecuali dari tiga perkara. Di antaranya waladun salih yad'u lahu. Anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Nah, adakah ada yang lain? Ada. Mana dia? Belikan mushaf, letakkan di masjid untuk dibaca oleh orang. Dan jangan sekali membeli surat Yasin. Kenapa? Al-Quran itu bukan Yasin. Dan hadis segala sesuatu punya jantung, jantungnya Quran Yasin, hadisnya palsu. Beli mushaf sempurna dari juz pertama sampai juz terakhir. Setiap orang membaca yang kita niatkan untuk orang tua, wakaf sampai pahalanya. Bangunkan di masjid, galikan dia sumur, alirkan air untuk kaum muslimin. Semuanya cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa di kesempatan malam hari ini, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Silakan bagi para pemirsa, kami menunggu telepon dan interaktif dari pemirsa, para pendengar semua. Ya, silakan di 0811 390110. Dan andai kata tidak bisa layanan telepon, bisa dicoba melalui WhatsApp. Ya, khawatir terganggu, bisa dicoba melalui WhatsApp. Ya, kami persilahkan. Baik. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara kita berinfak supaya tangan kiri kita tidak mengetahui apa diinfakkan oleh tangan kanan kita? Caranya, masukkan tangan ke dalam saku, langsung keluarkan, jangan keluarin dompet, dihitung. Kalau sampai dihitung berarti tahu tangan kirinya. Berarti apa? Memberi itu jangan melihat dulu berapa dikeluarin. Ya, rogoh kocek kita, langsung keluarkan, infakkan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini. Masih ada kesempatan di 0811-390110. Pertanyaan berikutnya. Apa hukum melihara jangkau sedangkan peraturan di pekerjaan tidak diperbolehkan? Hukumnya wajib. Selama kita belum memelihara, maka selama itu kita masih berdosa. Dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ada pekerjaan lain, maka tentu kita meminta kepada Allah diberikan yang terbaik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang tua melakukan suatu kesalahan dosa? Kita katakan orang tua perlu cara. Karena dia sudah tua, maka kita memerlukan adab. Ya. Kita perlu adab. Bagaimana orang tua diberikan nasihat? Pertama, kita sebagai anak enggak mampu cari orang dia segani. Atau orang tua suka baca, oh, bawakan dia bacaan. Orang tua suka nonton, berikan dia tontonan. Coba ditonton ini, coba dibaca seperti ini. Dan kita berikan contoh yang terbaik dengan tetap kita berbakti. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana hukum menasihatinya dengan nada yang membuatnya tersinggung? Tidak boleh. Ya, kita harus bersabar dalam memberikan nasihat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ada segolongan orang-orang Kristen yang memiliki keyakinan bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah hanya seorang Rasul. Tetapi tidak memiliki Islam. Bagaimana yang seperti ini? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun umat ini mendengar aku diutus, Yahudi maupun Nasrani, lantas dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, melainkan dia menjadi penduduk neraka. Maka harus dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kalau sebelum Nabi diutus, iya, dia adalah muslim. Allah taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, apa maksudnya hatinya tergantung di masjid? Mau ke masjid terus untuk ibadah. Tapi zaman sekarang enggak bisa kita memastikan ini orang sering ke masjid, ini adalah orang mendapatkan naungan Allah azza wa jalla. Kenapa? Jangan-jangan di masjid ada yang diintip motornya orang. Yang kedua apa? Jangan-jangan apa? Tidak punya WC, WC di masjid. Ya, jangan-jangan apa? Ini dia sakit perut, datang terus ke masjid. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Apakah saat safar boleh tidak sholat duha? Kita katakan boleh. Namun kalau melihat Nabi SAW waktu di Makkah, Fathu Makkah Nabi sholat duha. Allah ta'ala ala wa alam. Kalau ada anak kita sedang menuntut ilmu di pesantren tiba-tiba meninggal dunia, adakah dia punya pahala jariah sedangkan dia masih menuntut ilmu? Insyaallah dia fi sabilillah, di jalan Allah azza wa jalla. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811-390110. Sekali lagi di 0811-390110. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di kesempatan malam hari ini, kami persilahkan di 0811-390110. Baik, pertanyaan berikut di sini. Apakah dosa ghibah dapat ditutupi dengan jalan kita minta ampun dosa-dosa yang kita ghibahit? Kita katakan insyaallah. Ya, terus kita memintakan ampunan bagi orang yang kita ghibahi. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Silakan bagi para pemirsa di 0811-390110. Baik, nampaknya itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.